majtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima baynahum illa nazalat alayhimus sakinah wa ghashyathumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghashyathumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala abdihi al-mustafa wa ala alihi al-shurafa wa ashabihi al-kiram al-nubala wa tabi'ina lahum بإحسان إلى يوم الإقامة والجزاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل وعلا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي هدى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى فإنه قد فاز من اتقى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat, wal musyahidin wal musyahidat, aw al mustami'in wal mustami'at. Jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah subuh ini masih Allah izinkan kita menjadi bagian dari hamba-hambanya yang datang ke rumahnya. Mudah-mudahan kita menjadi tamu yang beruntung yang mendapatkan apa yang dijanjikan berupa rahmat, karunia dan ampunan. Dan semoga majlis ini menambah iman dan ilmu kita, melahirkan amal dan ketakwaan dari kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang kita duduk saat ini dalam rangka ingin memahami apa yang sudah Nabi jelaskan melalui sunnah-sunnahnya, melalui hadis-hadisnya, dan tentu saja Al-Quran yang telah dibacakannya kepada kita. Baik, kaum muslimin dan muslimat, masih dalam bab Al-Faraid allati anzalallahu nassan, tentang kewajiban-kewajiban atau fardu-fardu yang Allah turunkan secara nas. Masuk pada alinea ke 440. Qala al-imam al-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, waqad kanat لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا سننا. Sungguh dalam masalah seperti ini terdapat beberapa sunnah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini umumnya dibaca sunanun, tapi dalam satu lughah boleh dibaca dengan sunanan. Laisat nassan fil Quran, yang bukan disebutkan secara nas dalam Al-Quranul Karim. Abana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna ma arada biha, makna apa yang diinginkan oleh Allah dengannya, dengan yang diturunkannya dalam Al-Quranul Karim. Wa takallama al-muslimuna fi asya'a min furu'iha, demikian pula kaum muslimin berbicara pula dalam beberapa perkara dari cabang-cabangnya. Lam yasunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha sunnatan mansusah, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak secara tekstual, tidak secara nas menjelaskan dalam masalah itu, atau tidak menjelaskan masalah itu secara nas yang jelas. Faminha qaulullah ta'ala, di antara sunnah Nabi alaihi salatu wasallam yang menjelaskan apa yang disebutkan dari apa yang diinginkan Allah yang diturunkan dalam Al-Quranul Karim. Qala qaulullah tabaraka wa ta'ala, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang seorang laki-laki, yutalliqu imra'atahu tatliqatal tsalitsah, yang menjatuhkan talak kepada istrinya untuk ketiga kalinya, atau disebut dengan talak bain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghayrah, apabila seorang laki-laki menjatuhkan talak lagi untuk yang ketiga kalinya. Talak kan berapa? At-talaku marratan, talak itu hanya dua kali, maksudnya talak yang ada kesempatan balik lagi. Makanya sembarang tak, nanti gila janda tu. Nah, itu lah, laki-laki itu memang susah melupakan. Kalau perempuan senang melupakan kita, kalau awak payah. Nah, itulah. Maka itu sebabnya laki-laki dah mati bininya, boleh langsung menikah. Karena yang pertama tak terlupakan. Ya, dia kan pandai. Laki-laki itu pandai merayu. Betul tak? Perempuan suka pula dirayu. Jadi walaupun dia bilang, abang masih ingat lagi dia. Bisa aja dia bilang dalam hati, ya sekarang karena ada kamu saya tak bilang gitu. Nah. Tapi kalau perempuan lah, perempuan itu kalau sudah dapat ganti, lupa yang pertama. Belum lagi dapat ganti, dah sok-sok dapatnya. Iya. Makanya akan sembarangan jatuhkan tolak. Iya. Daripada antum jatuhkan tolak, lebih baik saja bertolak dulu. Tinggalkan rumah sekejap, pergi ke masjid Zaid bin Thabit. Mana bang? Pergi ngaji kita. Terus kalau kondisinya siap, bagus. Pulang, kalau enggak, tetap aja di sini. Kan? Tetap aja di sini sampai 3 hari. Yang lama-lama lagi. Kalau 3 hari nanti betul-betul apa dia? Tidak khuluk pula dia. Masyarakat kiram dirahmati Allah. Jadi kalau masih ada cintanya, jangan jatuhkan tenang. Nah, apalagi yang ketiga. Apalagi yang sudah ketiga kali. Apa sebab? Tidak halal lagi baginya. حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره، sampai menikah lagi dengan suami yang lain. Nah, setelah menikah dengan suami lain langsung dapat? Enggak. Ada pula lagi nanti. Fa in talaqaha fala junaha alaihima an yataraja'a. Kalau suami yang kedua itu menjatuhkan talak lagi, baru boleh balik lagi. Ya, istilahnya yataraja'a, maksudnya balik. Tapi bukan rujuk seperti rujuk biasa, enggak, harus akad yang baru. Tapi ada juga untungnya akad baru bisa tiga kali lagi tolak kan. Mana tahu kan, biasa nanti kan tolak. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hatta tankiha zaujan ghairah. Sampai dia menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Ini menikah dengan laki-laki yang lain nih, untung-untungan nih Pak ini. Iya. Dibayar enggak boleh. Kita enggak boleh ngupah orang. Kalau ngumpul orang itu seperti taisil musta'ar. Ya, seperti domba yang disewa. Mau jadi domba? Enggak kan? Enggak boleh. Berdosa orang menyewa. Tapi ada juga pernah terjadi Pak Haji, Masya Allah. Istrinya cantik, Pak. Pak Haji itu kaya pula. Tapi suka ini, suka marah. Mungkin efek jadi kaya barangkali ya. Jadi masyarakat kiram, jatuh talak tiga. Setelah jatuh tolak, baru terasa. Nah, baru terasa. Dannya carinya orang yang suka, memang suka kawin. Istrinya ramai. Kawin, cerai, kawin, cerai. Kabarnya istrinya ada 20 mungkin. Ya, rekor memang. Ya. Mungkin masuk museum catatan murid. Tapi setelah menikah, dengan janji awalnya, besok nikahnya Pak Haji itu yang biayai semuanya. Sampai semuanya dibayar, sampai mahar semua bayar, sampai belanja pun dikasih. Cuma pasti tunggu-tunggu cerai, tak cerai-cerai dia. Sakitlah di Pak Haji. Akhirnya tidak tahan ditunggu, datang dia. Eh, kita kan janji. Pak Haji, saya janji nikah, janji tidak janji cerai. Nikah kami tidak sah. Sabar aja lah Pak Haji nunggu. Kami alhamdulillah sekarang tidak ada masalah lah. Akhirnya merana lah Pak Haji. Sampai mati tak cerai dia. Tahan pula. Macam mana pula Pak Haji? Hah? Cantik. Dan tiba-tiba baik sekali dengan yang ini. Itulah. Tak apa pula lemunya, tidak tahu gitu. Jadi akhirnya merana lah Pak Haji. Tidak dapat balik lagi. Oleh sebab itu, jangan ada lagi Pak Haji yang seperti ini. Jelas ya? Yang lagi jatuhkan talak yang sembarangan. Balik ke hadis. Fa antallaqaha, kalau setelah nikah dengan suami yang lain dan suami itu menjatuhkan talaknya, fala junaha alaihima ayyataraja. Tidak berdosa keduanya kembali untuk bersatu. Tentu saja dengan ini kan bersifat umum ini. Di satu sisi dia secara tekstual jelas maknanya, tapi prosesinya, teknisnya Nabi akan jelaskan. Nabi akan jelaskan detailnya. Jelas kan? Kalau dia sudah jatuh talak tiga, maka istrinya tak boleh lagi balik kepadanya. Jelas kan? Terus ini, kecuali setelah nikah dengan orang lain, dan setelah nikah sah, baru dia jatuhkan talak lagi sampai iddahnya. Cuma tidak jelas sampai iddah sini kan? Nah, jelas setelah itu boleh dia menikah lagi. Tapi seperti apa? Ini akan dijelaskan oleh Nabi SAW. Fahtamala qawlullahi, perkataan Allah, hatta tankiha zawjan ghairah, sampai dia menikah lagi dengan suami selain dia, dengan suami yang lain. Ayyata zawwajaha zawjun ghairuh. Ya, maknanya adalah makna tankiha dengan makna az-zawaj, yaitu akad nikah dengan selainnya. Kalimat nan nikah dalam bahasa Arab mengandung dua makna. Dalam syariat pun mengandung dua makna. Makna pertama, berakad nikah. Makna kedua adalah melakukan sesuatu setelah akad nikah itu. Yaitu tujuan awal dari mana? Mengakad itu. Apa itu tujuan pertama setelah akad? Oh, belum nikah itu. Oh, katum. Salah tunjuk saya. Atau belum juga? Sudah. Anda tahu kan? Sudah tahu kan? Alhamdulillah. Kalau yang lain tidak tahu, tanya sama dia nanti. Jadi, apa yang itu setelah nikah itu? Jadi dua makna ini. Maka kata Imam Syafi'i, yahtamilu fahtamala qaulullahi ta'ala. Memang kalau cerita nikah ni, Pak, tua-tua pun asyik. Jadi kami itu dulu waktu di pondok kelas 7 tu nunggu-nunggu Buya mengajarkan kitabun nikah dalam i'anut talibin. Ya walaupun tidak nyambung, artinya tidak berapa bab-bab sebelumnya tidak pelajari, tapi langsung saya ke bab nikah. Itu isyarat dari Buya, tamat darun dah boleh nikah. Itu dulu, sekarang tidak boleh, Pak. Dulu tamat darun, dulu sudah dewasa kita tamat darun, sekarang masih usia dini. Jadi kalau nikah nanti, soalnya prosesnya. Kan umur 17 masih. 17 masih usia dini. Harusnya masuk PAUD masih. Nah, ya kan usia dini kan, PAUD kan, pendidikan anak usia dini. Terus orang sekarang telah, namanya masuk di universitas harus dirubah kayaknya, harus PAUD ya. Pendidikan anak usia dini. Baik. Ma'asyiral kiram bi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, wa kana hadzal ma'na alladhi yasbiqu ila man khutiba bihi. Dan inilah makna yang pertama kali sampai kepada orang yang dengannya, kepada mereka sampai khitab syar'i ini, turun Al-Qur'an ini. Ini makna yang pertama. Dari kalimat hatta tankiha zawjan ghairah, yani ayatazawwajaha, yaitu berpasangan. Karena kata-kata zawaja maknanya adalah berpasangan. Kalau bilangan satu namanya fard, bilangan dua namanya zauj, berpasang. Jadi asal sudah berpasang, ya Pak, sudah sah sebagai pasangan, itu sudah namanya nikah. Ini makna yang pertama yang terbayang oleh siapapun orang Arab dengan kalimat hatta tankiha zaujan ghairah. Sama juga kita sekarang kalau sudah sebut bulan sudah menikah, yang terbayang oleh antum apa? Hah? Sudah akad. Kayak ya, sudah akad, sah untuk kemana-mana berdua. Iya kan? Tidak ada yang curiga itu. Nah. Itu makna yang pertama. Annaha idza uqidat 'alayha 'uqdatun nikah faqad nakahat, bahwasanya apabila sudah diakad dia dengan akad nikah, maka dia sudah disebut menikah. Ini makna yang pertama. Ini makna yang az-zahir, al-makna al-mutabadir, makna yang pertama difahami oleh orang-orang ketika membaca hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia menikah dengan suami selain suami pertama. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Kemudian berkata Imam kita Syafi'i rahimahullah, wahtamala, dan ada makna lain yang terkandung pula dalam kalimat hatta tankiha zawjan ghairah, atta yusibaha zawjun ghairuhu, sampai dia digauli oleh suami selain suami yang pertama. Tahu mana digauli? Tidak tahu? Ya pantaslah. Apa bahasa yang, karena digauli kan juga bahasa umum. Tidak paham, Pak Di? Nah itulah, itu bedanya. Maka itu jangan lambat-lambat, biar paham. Ya, ternyata orang tua-tua lebih paham syariat ini. Makanya cepat tua ya. Cepat tua. InsyaAllah. Antum kalau sudah tua seperti beliau nanti paham. Terus kapan rencananya? Kasih tahu kita-kita ini. Nah. Kaum muslimin dan muslimat. Hatta yusibaha zawjun ghairuhu. Sampai dia digauli oleh, kalau bahasa kami pondok dulu, sampai dia ditimpa oleh suami selain yang pertama. Nah, ditimpa lebih paham ya? Ditimpa. Memang payah betul. Kami belajar fikih waktu itu di apa? Di Libya, Jakarta. Di Libya, Jakarta. Guru kami ada tamat Madinah juga S2-nya. Mendiang lah rahimahullah ta'ala. Jadi baca hadis hatta waqa'a ala zawjihi, sampai dia jatuh di atas suaminya, istrinya. Jadi ada yang mahasiswa yang pura-pura tidak paham kan, apa makna jatuh ke atas istrinya ustaz, katanya. Kan bahasa Arab dia had, kan tidak diterjemahkan, kan waqa'a kan terjatuh, ala ke atas zawjihi istrinya. Kawannya bilang, ya Syekh, ma makna waqa'a ala zawjihi, katanya. Lalu dia jelaskan, ustaz ini kan biasa kalau belajar siang pun tak ngantuk dengan beliau, pandai dia menghidupkan suasana. Dia bilang, abuka, katanya, bapakmu yustagil ala saqf, yuslihu saqf, senang memperbaiki loteng. Wa ummuka tatbukh tahtahu, sedang masak, katanya. Thumma waqa'a abuka alaiha. Kemudian ayahmu jatuh ke atas ibumu. Itulah waqa'a alaiha, katanya. Paham kan? Itu bahasa bilang paham. Kau tak nanti panjang lagi keterangannya. Paham ustaz. Padahal dia ada paham sebenarnya. Hanya mancing-mancing syih ini suka memang. Jazakallah khairan rahimahullah ta'ala. Jadi hatta yusibah, sampai dia menimpanya. Paham ya? Memang tentu hari paham juga. Dan ini bahasa Arab, bahasa letter-letternya. Artinya sampai digauli oleh suaminya yang baru menikah tadi. Masyarakat kiram dirahmati Allah SWT. Lianna isman nikah yaqa'u bil isabah wa yaqa'u bil aqdi. Karena nama menikah yang disebut dalam ayat, dikatakan nakaha fulanun fulanatan, fulan menikah dengan si fulan, mengandung dua makna itu. Mengandung dua makna. Makna al-aqd yaqa'u bil isabah, disebut menikah apabila dia sudah menggauli. Wa yaqa'u bil aqdi, dan disebut juga dia sudah menikah bila sudah berakad. Jadi kalimat hatta tankiha, sampai dia menikah lagi, mengandung dua makna. Jadi satu sisi dia nas teks bahwasanya mesti menikah, tapi makna itu ada dua yang terkandung dari kalimat menikah itu. Falamma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, limra'atin talaqaha zawjuha thalathan, kepada seorang wanita, yaitu istri Rifa'ah Al-Ansari. Istri Rifa'ah kepada seorang wanita yang ditalak oleh suaminya thalathan, untuk ketiga kalinya. Wa nakaha ba'dahu rajulun, setelah sampai iddahnya dia dinikahi oleh laki-laki lain, yaitu Abdurrahman ibn Zubair. Abdurrahman ibn Zubair ini satu-satunya tulisannya sama dengan Zubair, tapi bacanya adalah Az-Zubair, pada umumnya Zubair ya. Dinikahi oleh seorang laki-laki, Abdurrahman ibn Zubair. La tahillina, nah Nabi katakan kepadanya, la tahillina hatta tadhuqi usailatahu wa yadhuqa usailataki. Tidak halal kamu kembali bersama Rifa'ah, istri suami yang pertama, hatta yadhuqa, hatta tadhuqi usailatahu, sampai kamu merasakan madunya, nikmat madunya suami yang kedua, disebut usailah. Jadi tasghir pada asalun. Asal itu kan madu. Maknanya sampai kamu menikmati hubungan suami istri. Wa yadhuqa usailataki, dan dia merasakan nikmat menikah denganmu. Apa itu nikmatnya? Yaitu berhubungan suami istri. Bahasa Nabi kan indah ya. Sampai merasakan usailataki wa tadhuqi usailatahu. Sampai kamu merasakan madunya. Nah, Nabi menisbatnya ke situ. Ya'ni yusibaki zawjun ghairuh. Sampai kamu ditimpa oleh suami selain dia. Dah paham makna ditimpa sekarang? Ya, itu berkat jasa guru kami dulu. Ya, waktu di Libya. Yes. Siapa nama? Lupa pula nama Syekh. Astagfirullahalazim. Boleh lupa kan? Masukkan saya dalam kitab Imam Suyuti Tazkiratul Mu'tasi fi man nasiya wa nasi. Tapi ini merupakan guru pun bukan hadisnya. Nah. Hadisnya enggak. Nah. Subhanallah. Ustaz Khabir Khalil. Nah. Rahimahullah taala. Ustaz Khabir Khalil. Beliau halak kita, nasution. Nah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Pokoknya belajar dengan beliau luar biasa. Ya. Biasa suasana hidup terus. Kan jam-jam 2 itu, siang-siang itu ngantuk dia, tapi dengan beliau tidak ada ngantuk, alhamdulillah. Ya, kawan tidak pandai pula kayak beliau, khusus pula beliau itu. Wal-isabatu nikah. Dan al-isabatu itu, kalimat al-isabah itu adalah an-nikah. Itu menggauli itu maknanya adalah nikah. Fa'in qala qailun, kalau ada yang berkata, fazkuril khabara an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dzakarta. Tolong sebutkan khabar. Khabar adalah makna aslinya berita. Tapi kalau dinisbatkan ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maknanya adalah hadis atau sunnah. Hadis atau sunnah. Makanya kalimat hadis disebut juga dengan al-khabar. Maka dalam menyampaikannya ulama menggunakan kalimat akhbarana. Selain hadda sanam. Baskurul khabar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tolong sebutkan khabar itu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima dzakarta, yang berisi apa yang engkau sebutkan itu. Itu maknanya adalah al-isabah. Qila, dijawab kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, akhbarana Sufyan, telah menyampaikan atau menceritakan kepada kami Sufyan. Akhbarana, khabar ya, telah menceritakan kepada kami Sufyan, yaitu Sufyan ibn Uyainah. Kalau Imam Syafi'i mereka dari Sufyan, yaitu Sufyan bin Uyainah al-Hilali Abu Muhammad al-Makki faqihul Hijaz wa muhadithuha, yaitu muhadis Hijaz dan ahli fikihnya. Ibn Shihab, dari Ibn Shihab, masyhur Ibn Shihab, Abu Bakar Muhammad Ibn Muslim Ibn Ubaidillah Ibn Abdullah Ibn Al-Harith Ibn Hisham Ibn Shihab Az-Zuhri, dikenal dengan Imam Az-Zuhri, orang yang pertama mengumpulkan hadis secara besar-besaran di bawah perintah Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz rahmatullahi alal jami'. Sebagaimana Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu yang pertama dapat tugas resmi dari negara mengumpulkan Al-Quran, maka Az-Zuhri adalah yang pertama dapat tugas resmi dari negara untuk mengumpulkan hadis secara besar-besaran. Kita sudah sebutkan berkali-kali, memang beliaulah ahlinya. Sebab beliau salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpusaran sanad hadis. Masih ingat Pak Edi? Coba yang pertama, Az-Zuhri. Di mana? Di Madinah. Yang kedua, Amru ibn Dinar. Di mana? Di Mekah. Yang ketiga, Yahya bin Ma'ali. Salah, Yahya bin Abi Katsir. Antum nak mengambil hati saya nampaknya. Yahya bin Abi Katsir Al-Yamami, dengan Qatadah ibn Di'amah As-Siddusi. Sudah empat ya, di Basrah yang dua tadi. Yang ketiga, Sulaiman bin Mahran Al-A'mash di Kufa. Yang keenam, Abu Ishaq bin Abdullah As-Sabi'i juga di Kufa. Dah, apa gitu? Jadi sanad-sanad hadis rata-rata berpusar pada enam tabi'in ini. Jadi saking banyaknya mereka berguru, saking banyak mereka meriwayatkan hadis. Artinya sanad yang ada pada yang lain umumnya ada pada mereka, tetapi tidak semua sanad yang ada pada mereka ada pada yang lain. Jelas? Itu maknanya. Ibnu Shihab an Urwah, dari Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam Al-Asadi, salah satu dari tujuh fuqaha Madinah di masa tabi'in. Di masa tabi'in. Beliau pernah berdoa di dalam Hijr Ismail. Ya, empat orang mereka berdoa. Abdullah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair bin Awam, Urwah Ibn Zubair Ibn Al-Awwam, kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab. Masing-masing mereka tamanna, berangan-angan, bercita-cita. Abdullah bin Zubair bercita-cita jadi khalifah. Alhamdulillah tercapai jadi khalifah. Kemudian si Mus'ab bin Zubair bercita-cita jadi gubernur di Irak dan menikah dengan dua orang wanita cantik dan cerdas. Nah itu dua langsung cita-citanya saya. Itu satu aja belum. Coba cita-cita dua atau tiga. Nah payah di zaman kita, payah ya. Nanti pergi ke Ka'bah doa, dimudahkan itu. Saya lupa yang doakan itu masalahnya. Saya terus terang belum pernah berdoa di Ka'bah yang seperti ini. Doanya cuma itu aja dulu. Beri istri yang salihah, cantik, tidak masalah, asal kaya. Itu memang ada saya baca, tapi yang dua belum, itu lupa loh Budi. Kenapa tidak doa dulu ya? Tapi tidak nyesel, alhamdulillah. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Sedangkan Urwah berdoa supaya ilmunya diwarisi oleh orang. Dan Abdullah bin Umar ibn Khattab berdoa atau bercita-cita semoga dosanya diampuni. Masya Allah. Sahabat memang beda ya. Sahabat memang beda. Dosanya diampuni. Ini tingkat iman yang tinggi itu selalu khawatir dosa-dosanya. Maka Abdullah bin Zubair dapat jadi khalifah. Mus'ab jadi gubernur dan menikah dengan dua wanita yang dia inginkan itu. Urwah jadi ulama besar yang diriwayatkan. Sedangkan Abdullah bin Umar seperti kata Imam Al-Hajar dan sebelumnya Imam An-Nawawi, insyaAllah dapatnya di akhirat. Mana lebih bagus? Di akhirat ya, alhamdulillah. Begitulah sahabat itu himmah mereka radhiyallahu anhum ajma'in wa rahimallahu at-tabi'ina lahum bi ihsan. Ma'asyar kiram dirahmati Allah, an Urwah an Aisyah, dari Aisyah As-Siddiqah bintu Siddiq, ana Abu Bakar Siddiq, istri yang paling disayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sayang paling dibenci pula oleh orang yang mengklaim cinta Ahlu Baiti Rasulullah SAW. Kok bisa ya? Katanya cinta Nabi tapi membenci yang paling disayang Nabi SAW. Itulah kalau kesesatan tuh banyak yang aneh yang kita lihat. Ceritanya cinta pada keluarga Nabi tapi membenci orang yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Nas'alullah as-salamata minal riwayah. Anna imra'ata Rifa'ah. Aisyah meriwayatkan bahwa istri Rifa'ah, istri Rifa'ah Al-Ansari, ja'at ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, lalu dia mengadukan, inna Rifa'ata talaqani fabatta talaqi. Sesungguhnya Rifa'ah menjatuhkan talak tiga kepadaku, artinya talak yang ketiga kalinya, talak baik. Wa inna Abdurrahman ibn Az-Zubair tazawwajani. Dan setelahnya, setelah sampai iddah, Abdurrahman ibn Az-Zubair menikahiku. Berarti termasuk yang dicari juga nampaknya. Nah, cepat menikah. Cuma masalah, wa innama ma'ahum mithlu hudbati thawm. berkata Imam Ibnul Asir, yakni mata'ahu rahwun, sesungguhnya miliknya, miliknya seperti ujung kain. Ya, jadi tafsir sendiri dalam apa nanti ya, seperti ujung kain. Tidak cukup bagi saya. Nah, faqala Rasulullah SAW. Jadi ada kalimat tazawwajani, itu dia, menikahiku, nikah denganku. Wa inna ma'ahu mithlu hudbati tsaub, miliknya hanya seperti ujung kain. Faqala Rasulullah SAW. Lalu Nabi paham. Pasti paham Nabi alaihi salatu wassalam. Aturidina an tarji'i ila Rifa'ah. Kamu mamanya mau kembali lagi kepada Rifa'ah. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidak bisa. Hatta tadhuqi usailatahu, sampai kamu menikmati madunya dari suamimu yang baru, wa yadhuqa usailataki, dan dia pun merasakan nikmat madumu pula." Artinya sampai kalian berhubungan suami istri. Qala Syafi'i rahimahullah, fabayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Anna ihlalallahi iyyaha lizawjil mutalliqi thalathan ba'da zawjin bin nikah idza kana ma'an nikahi isabatu min az-zawj." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa halalnya di sisi Allah, atau Allah menghalalkan bagi wanita itu untuk suami yang menjatuhkan talak kepadanya, itu suami yang pertama tadi, tiga kali, ba'da zaujin bin nikah, setelah dia bersuami dan menikah. Apa maknanya? Idza kana ma'an nikahi isabatun minaz zauji, apabila akadnya diiringi dengan, nah, yang karenanya tadi dilakukan akad. Artinya sampai ada hubungan suami istri. Berarti kalimat hatta tankiha zaujan ghairahu dijelaskan maknanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak sekedar akad, walaupun kalimat akad masuk dari makna tankiha zaujan ghairah, tetapi mesti bersama akad, mesti ada hubungan suami istri. Nah, setelah itu baru dia jatuhkan talak secara sukarela pula, bukan karena dibayar. Ini yang payah itu. Tak boleh pula diupah. So, kalau diupah berdosa dia. Nah, walaupun ulama dalam masalah ini sahnah nikah setelah itu dari sisi sah-sah, cuman dia berdosa telah melakukan pelanggaran. Ada masalahnya lagi, dapat pula nanti. Ya kan, untuk yang begini-begini kan yang mau ya agak reman-reman dikit kan. Iya kan? Yang mau diupah-upah gini kan tak sembarang orang. Tak mungkin lah Ustaz, tolong nikah habis tu cerai saya bayar Ustaz. Ada yang mau tu? Ustaz tak ada yang mau tu. Kecuali Ustaz reman juga dia. Allah Ustaz, tak mungkin. Akhirnya setelah menikah seperti tadilah kasusnya. Ternyata indah rupanya menikah itu. Akhirnya dia bertahan. Pak Haji tak bisa maksa orang. Ini agak apa dikit kan? Agak reman dikit memang. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini juga tersimpan makna bahwasanya kita tidak boleh sembarangan untuk, ya, tidak segera, mesti berpikir panjang sekali. Ya, kecuali sebab-sebab yang benar-benar syar'i. Ya, kalau seandainya kurang jatah makanan kita, kan masih boleh belanja kan di warung yang tidak boleh belanja. Makan, Pak. Bapak lain perginya. Nah, kalau gitu pahamnya, kalau tidak bisa cukup dengan kantor pusat, boleh buka? Boleh buka cabang? Iya, buka cabang kan boleh. Asal Bapak urus perizinannya. Kan itu syaratnya, asal legal dan formal. Jangan sembunyi-sembunyi. Ya dek, abang nak menikah pasti berubah sayang itu langsung. Ini kan kalau sudah akan diambil orang, sayang mau kita. Iya. Bukan ibu, sayang dia. Langsung berubah. Dulu kalau pulang kita tidak dikasih apa-apa kan. Sekarang tidak. Kalau sudah tahu dia akan sudah benar, mulai berpaling hati kita. Pandai pula dia merayu tuh. Ya, dah dekat-dekat lagi. Nah, jelas pak? Sayang tibo. Ah, iyalah. Akad lajadah ini sayang tibo. Oh, talak jatuh sayang. Sayang tibo. Oh, gitu. Nah. Ya, makanya jangan jatuhkan talak. Jangan jatuhkan talak. Ya, buka aja cabang. Cuman resikonya itulah kadang-kadang. Kadang-kadang ya, gara-gara buka cabang, banyak yang minta tutup kantor. Pusat yang masalah. Itu kasus yang banyak terjadi. Gitu. Kalau itu terjadi, lebih baik jangan buka cabang. Sabar aja lepak. Iya, sah. Daripada gigit jari nanti. Nggak nampak setelah dapat punya orang tuh cantik nampaknya. Iyalah. Karena ketika dia keluar, bergaya dia. Dulu ketika sama kita dalam, dia tidak bergaya. Sama juga. Dia dengan suami baru itu di rumah tidak gaya. Tapi pas keluar, gaya ketika itu nampak sama kita. Cantiklah nampaknya. Makanya jangan lihat istri orang. Pasalnya istri orang tuh kalau keluar gaya di dalam sama aja kayaknya. Ya kecuali yang matu betul-betul salihah. Ya betul-betul salihah, dia tahu di mana harus bergaya. Tapi pada umumnya keluar lebih gaya daripada di dalam. Kalau di dalam enggak mandi sehari itu biasa aja dia. Tapi kalau enggak keluar, coba ajak dia. Kalau belum mandi dia ajak. Dek, ayo kita makan di luar katanya. Ada buat tunggu rumah mandi dulu katanya. Awak dah setengah hari sudah tidak ada mandi-mandi dia. Makanya patut lihat dia cantik nampak setelah dimiliki orang lain. Karena kita nampaknya kita tidak dalam lagi, tapi dari luar. Sebenarnya sama aja, balik lagi nanti gaya lama lagi. Nah, makanya kaum muslimin dan muslimat rahimahullah, di luar jangan tengok-tengok. Dalam aja lah ya. Ya ketika ternampak punya orang cantik misalnya di luar, bilang aja istriku juga di luar cantik. Ya, suruh bergaya di dalam. Allah musta'an. Kita kadang-kadang kan kita yang kurang kita itu, bukan istri kadang. Tidak pernah ngajak dia untuk bergaya kan? Kan tidak suruh dia salon. Nak mandi mandilah. Ya, tidak mandi mandilah. Disuruh mandi tidak mau kita mandi kan? Allah musta'an. Baik. Baik, sampai di sini kajian kita pagi ini. Ya, karena waktu juga sudah membatasi. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min buyutillah. يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفت بهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenteraman dan kenyamanan. Wa ghasyat umur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat. Karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini, mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis Qudsi, Qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Rabbani, merajut ilmu dan peradaban.